Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendidik, para guru, para orang tua, para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar kita bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang recovery atau perbaikan karakter, yang merupakan lanjutan dari sesi yang sebelumnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setiap manusia memiliki karakter-karakter, baik itu karakter keimanan, karakter belajar, karakter kinerja atau bakat, dan karakter perkembangan. Ada kalanya seseorang dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali di antara kaum muslimin yang karakter-karakternya enggak tumbuh. Padahal seharusnya pada usia-usia tersebut, terutama usia setelah akil balig, seharusnya semua karakter telah tumbuh. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya masing-masing karakter memiliki masa emas. Untuk masa emas penanaman karakter iman kepada anak itu adalah masa emasnya 0-7 tahun. Kemudian masa emas karakter belajar yaitu 7-10 tahun. Kemudian masa emas karakter kinerja atau bakat yaitu usia 10 sampai balig. Namun dalam kenyataan banyak sekali karakter-karakter yang tidak tumbuh padahal sudah lewat masa emasnya tersebut. Oleh karena itu, ini kalau menurut dalil tentang nahi mungkar, ini adalah termasuk kemungkaran, karena seharusnya karakter itu sudah tumbuh tapi tidak tumbuh, ini adalah kemungkaran. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang yang beriman yaitu untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Apabila kita mampu untuk mengubahnya dengan tangan kita, maka dengan tangan kita. Apabila kita mampu dengan lisan kita, maka dengan lisan kita. Nah, kalau kita mampunya hanya dengan hati mengingkari perkara tersebut, ya dengan hati. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum mungkaron fal yuhayyir biyadihi, wa man lam yastati fa bi lisanihi, wa man lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adzaful iman." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, ubahlah dengan tanganmu. Apabila tidak mampu, maka dengan lisanmu. Apabila tidak mampu, maka dengan hatimu. Dan sesungguhnya ini adalah selemah-lemahnya iman. Demikian juga terhadap anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita yang karakternya enggak tumbuh, maka semampu kita, kita untuk meluruskan karakter tersebut. Sesungguhnya karakter itu sebenarnya secara hakikat tidak bisa menyimpang, karena sesungguhnya karakter itu sudah lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena mungkin karena kotoran-kotoran, racun-racun hati dan sebagainya, akhirnya yang karakter yang sejatinya itu adalah lurus, maka tampak menyimpang karena pengaruh-pengaruh seperti terutama pengaruh dari setan dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Oleh karena itu, kita dalam recovery ini adalah mengembalikan karakter sebagaimana hakikat yang sebenarnya yang telah Allah bekalkan kepada setiap manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kisah Thumamah bin Utsal yang diikat di tiang masjid, yang seharusnya dia itu dibunuh karena telah membunuh banyak sahabat, dan dia ingin sekali membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak berhasil, akhirnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibebaskan begitu saja, ya. Dan akhirnya Utsamah bin Uthal itu masuk Islam. Yang tadinya dia mengatakan bahwa wajah yang paling dibenci sebelumnya itu adalah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam, maka yang paling dicintai adalah wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang dia benci sebelum masuk Islam adalah agama Islam. Tapi setelah masuk Islam, maka agama Islam itulah agama yang paling dia cintai. Demikian juga negeri atau kota yang paling dibenci sebelumnya itu adalah Madinah, yaitu negerinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kotanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah masuk Islam, maka yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Utsamah bin Uthal adalah kotanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini metode yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di situ tidak ada balas dendam di dalam menumbuhkan karakter iman. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana apabila kita menumbuhkan karakter iman seseorang pada anak kita atau pada orang-orang yang kita bimbing, namun dalam kenyataan mereka itu malah menentang kita, bahkan memusuhi kita, bahkan juga mereka menyakiti kita baik secara fisik maupun non-fisik. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penduduk Taif, ya. Mereka menolak dan menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tekanan dari kaum Quraisy, ya, orang-orang musyrikin Quraisy meningkat setelah meninggalnya istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha dan meninggalnya paman beliau Abu Thalib, maka tekanan mereka makin menjadi-jadi. Dan tahun ini disebut dengan tahun kesedihan, Amul Husn. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mendakwahkan ke tempat yang lain, sehingga diharapkan ada orang yang mau menerima dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Yazid bin Harithah. Beliau adalah anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 hari dari Mekah menuju ke Taif. Perjalanan yang cukup melelahkan, cukup panjang, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah optimis, ya, untuk bisa menyampaikan Islam kepada penduduk Taif. Diharapkan penduduk Taif itu dapat menerima keislaman, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditekan begitu gencar oleh kaum musyrikin dari kalangan Quraisy. Kemudian ketika Rasulullah SAW tiba di Taif, ya, beliau segera menuju kepada sekelompok Bani Thaqif. Saat itu mereka menjadi pemimpin dan bangsawan Taif. Mereka bertiga bersaudara, yaitu Abdu Yala'il, kemudian Mas'ud bin Amr, kemudian Hubaib bin Amr. Tiga orang itu adalah tokoh, ya, pemimpin bagi atau bangsawan dari Taif. Rasulullah SAW mendatangi mereka sebagai pemimpin atau pemuka bagi masyarakat mereka di Taif. Diharapkan nanti apabila mereka menerima Islam, maka akan lebih mudah untuk mengajak orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka bertiga. Namun yang dilakukan oleh mereka terhadap Nabi SAW, sama sekali mereka tidak menghargai kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiganya menolak ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima Islam. Salah satu di antara mereka mengatakan, berarti kain penutup Ka'bah telah terkoyak jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul. Ini penghinaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh mereka. Jadi seolah-olah Nabi itu tidak pantas sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga karena diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, akhirnya mereka mengatakan kain Ka'bah telah terkoyak. Ini adalah penghinaan bagi Nabi SAW. Terus kemudian orang yang kedua mengatakan, apakah Allah tidak menemukan orang lain yang bisa diutus selain kamu? Ini juga merupakan penghinaan kepada Nabi SAW. Bukan hanya mereka tidak menerima atau menolak, tapi juga menghina, ya, bahkan berusaha untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul itu salah menurut mereka. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mau bicara denganmu selama-lamanya jika betul kamu adalah rasul utusan Allah. Ini juga merupakan pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menempuh perjalanan jauh kurang lebih 4 hari, kemudian sampai di sana hanya dilecehkan oleh mereka bertiga. Kemudian beliau bangkit ya dari hadapan mereka ya, ketika melihat bahwa ketiga orang tersebut tidak menerima ajakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian bersikap seperti ini, maka sembunyikanlah aku." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan begitu ditekan oleh kaum musyrikin Quraisy, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada mereka untuk disembunyikan ya, untuk disembunyikan. Tidak usah cerita-cerita dengan orang-orang Quraisy. Sebab kalau cerita-cerita dengan orang Quraisy bahwa Nabi berada di Thaif, maka mereka akan segera mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Thaif selama kurang lebih 10 hari ya. Setiap pemuka masyarakat Thaif selalu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diseru kepada Islam. Akhirnya tidak satu pun di antara mereka yang menerima Islam, malah mereka mengatakan, "Usir orang ini dari negeri kita ini ya, kerahkan semua rakyat untuk mencelakai dia." Nah, ketika beliau hendak pergi, orang-orang jahat di antara mereka, para budak-budak, membuntuti beliau sambil mencaci maki dan berteriak-teriak terhadap beliau, sehingga semua orang berkerumun ya. Mereka membentuk dua saf atau dua baris, kemudian melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali luka pada tubuhnya, sehingga kaki beliau terlempari batu dan akhirnya berdarah, kemudian sandal beliau bersimbah darah karena dalamnya luka tersebut dan sakitnya luka tersebut. Yazid bin Harithah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badannya. Namun karena betapa banyaknya orang yang melempari batu tersebut, akhirnya terdapatlah luka yang sangat banyak di kepala Yazid bin Sabit. Itulah kecintaan Yazid bin Sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya dijadikan tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lemparan batu orang-orang Thaif tersebut. Mereka terus melimpari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sejauh kurang lebih 3 mil dari Thaif, dan mereka selalu melimpari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak yang cukup jauh bagi seseorang yang dilempari dengan batu dan sakit sekali di badan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai kepada sebuah kebun, di situ terdapat sebuah pohon anggur. Lalu beliau duduk di bawah rerimbunan pohon anggur tersebut. Baru kemudian orang-orang Thaif itu mereka kembali kepada negerinya masing-masing, kepada tempat Thaif, tempatnya mereka yaitu Thaif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah pohon anggur tersebut. Itu adalah kebun milik anaknya Robi'ah ya. Dua anaknya Robi'ah memiliki kebun tersebut. Kemudian Nabi di bawah pohon itu beristirahat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sempitnya ikhtiarku dan hinanya aku di mata manusia. Wahai Zat yang lebih pengasih dari semua yang pengasih, Engkau pelindung orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada yang jauh dan menghadapiku dengan muka masam, atau kepada musuh yang membenciku? Kalau Engkau tiada murka kepadaku, maka tidaklah mengapa, tetapi maafmulah yang sangat aku dambakan. Aku berlindung di bawah nur cahayamu yang menerangi semua kegelapan, dan dengan cahaya itulah urusan dunia dan akhirat akan menjadi baik. Janganlah kiranya kau turunkan murkamu kepadaku, demi engkaulah aku rela dihinakan, asal engkau masih ridho kepadaku. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali darimu." Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dilempari oleh orang-orang Thaif. Kemudian dua anak Robi'ah pemilik kebun tersebut merasa iba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergeraklah hatinya untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua anak Robi'ah tersebut mengutus pembantunya yang bernama Adas, ya, maka mereka mengatakan, ambillah buah anggur dan berikan kepada orang itu. Mereka menyuruh Adas seperti itu. Ketika Adas meletakkan apa namanya anggur itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan, ya, sebelum memakan anggur tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah. Mendengar ucapan Bismillah tersebut, Adas berkata, demi Allah, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Maka Rasulullah SAW bertanya, kamu dari daerah mana dan apa agamamu? Maka Adas menjawab, saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa, yaitu sebuah desa di Mausil sekarang. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kamu dari negeri seorang soleh bernama Yunus anak Matius? Rasulullah SAW menerangkan, Yunus bin Matius adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Seketika itu Adas berlutut di hadapan Rasulullah SAW lalu mencium kepalanya, kedua tangannya dan kedua kaki beliau SAW. Melihat perlakuan Adas seperti itu, maka kedua anak Rabi'ah yang memiliki kebun tersebut marah kepada pembantunya, ya. Mereka saling berkata satu sama yang lainnya, budakmu ini telah rusak. Ia telah rusak, ya. Ketika Adas mendatanginya, keduanya berkata, celaka kamu wahai Adas, mengapa kamu ciumi kepala, tangan dan kaki orang itu? Maka jawab Adas, wahai tuanku, di atas bumi ini tidak ada yang lebih baik darinya. Ia telah memberitahukan sesuatu kepadaku yang tidak diketahui kecuali seorang nabi. Keduanya berkata, celaka kamu wahai Adas, jangan kamu berpaling dari agamamu. Agamamu lebih baik daripada agama orang tersebut. Maka Adas kembali menemui Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW membacakan kepadanya Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus. Dan setelah mendengarnya, maka Adas masuk Islam. Dalam keadaan demikian, dalam keadaan yang sulit dan sedih, datanglah Malaikat Jibril alaihissalam memberitahu bahwa malaikat penjaga bukit siap diperintah jika beliau ingin menimpakan bukit tersebut kepada orang-orang Taif tersebut. Malaikat tersebut berkata, ya Muhammad, faqala dhalika fi masita in sita an utbiqa alaihimul ahsaiban. Ahsaiban. Wahai Muhammad, terserah kepada engkau. Jika engkau menghendaki, aku akan menghimpitkan kedua bukit itu kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW setelah beliau disakiti, ditolak, dihinakan oleh mereka? Apakah Rasulullah SAW dendam? Ternyata tidak. Ya, justru Rasulullah SAW bersabda, bal arju ayyuh rijallahu min aslabihim mayyabudullaha wahdah la yusriku bihi say'a. Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari sulbi, dari tulang sulbi mereka, keturunan yang akan menyembah Allah semata dan tidak disekutukannya Allah dengan apapun. Maka itulah akhlak mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang didakwahi, yang diperbaiki karakter imannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata menolak, ternyata mereka menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang dilakukan Nabi? Beliau ditawari oleh dua penjaga, malaikat penjaga gunung, ya, dan mereka siap apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkehendak ingin menjatuhkan atau membenturkan dua bukit atau gunung tersebut sehingga membinasakan kaum Taif. Namun jawaban Nabi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini mereka itu tidak beriman, namun Nabi berharap siapa tahu nanti anak cucu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dikabulkan. Kita lihat sekarang ini negeri Taif adalah penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat saat ini negeri Taif adalah negeri yang subur, padahal itu adalah negeri di padang pasir, di gurun pasir, namun buah-buahan banyak diperoleh dari sana, ya. Pohon-pohonan yang buahnya lebat banyak diperoleh dari sana, dari negeri Taif. Inilah antara lain kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang dari hadis ini kita ambil pelajaran. Apabila kita ingin memperbaiki karakter anak kita, ternyata anak kita menolak, ya, anak kita membangkang kita, bahkan mungkin melawan kita, bahkan bisa jadi mungkin menyakiti kita sebagai pendidik atau bahkan sebagai orang tua, maka kita kembali kepada metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka kita berdoa, pada saat kita marah kepada anak kita, kita doakan dengan kebaikan, jangan doakan dengan keburukan, karena doa orang tua itu makbul. Maka doakan dengan kebaikan, ya. Sebagaimana ibu dari Syekh Abdurrahman As-Sutais ketika waktu beliau masih kecil membuat ibunya marah dan jengkel, namun yang didoakan oleh ibunya tersebut adalah semoga anakku kelak menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau ibunya sedang kondisi marah kepada anaknya. Namun Allah takdirkan beliau Syekh Abdurrahman As-Sutais beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram sampai sekarang. Itu antara lain yang kita lakukan memang dalam memperbaiki karakter anak-anak kita yang telah terlewat masa emasnya, maka kesabaran memang harus diperlukan. Sabar, sabar, dan sabar. Itulah sebenarnya antara lain bekal utama kita dalam mendidik anak-anak kita. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik apa namanya generasinya, dalam memperbaiki karakter manusia-manusia pada zaman itu dengan kesabaran, kesabaran, dan kesabaran. Itu adalah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap penduduk Taif, ya, yaitu memperbaiki karakter mereka. Ternyata mereka menolaknya, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka walaupun mereka menyakiti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus selanjutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki seseorang, ya, ini sudah menginjak kepada perbaikan karakter belajar. Ya, tentang keilmuan, yaitu memperbaiki seseorang yang sudah memiliki karakter keimanan, ya, orang-orang yang sudah masuk Islam, seorang pemuda, tapi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta izin untuk berzina. Ya, kisahnya adalah seperti ini dari Abu Umamah, ya, radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan bahwa seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, ya. Pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, i'dan li bizina. Ya. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan zina. Demikian kalimat pemuda itu dan membuat para sahabat itu marah. Ini otomatis, ya, otomatis mereka para sahabat marah. Ini anak ini kurang ajar sekali. Ya, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan minta izin apa, ternyata minta izin untuk berzina dan itu adalah dosa besar. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga marah kepada pemuda tersebut? Tidak, ya. Namun tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendekatlah, ya. Beliau memanggil pemuda tersebut, ya, untuk mendekat kepada beliau. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap teduh, tenang. Tidak ada kemarahan dan tidak ada kata-kata kasar, ya. Beliau duduk berdampingan mendekati pemuda tersebut, kemudian berdialog dengan lembut, ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beliau tidak mengatakan tidak, ya, tidak mengatakan melarang, tidak, tapi beliau berdialog kepada pemuda tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau suka jika hal itu dilakukan kepada ibumu? Tanya Rasulullah kepada pemuda tersebut. Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Demikian juga orang lain, sabda Rasulullah SAW. Mereka juga tidak ingin hal itu menimpa ibu-ibu mereka. Kemudian Nabi SAW selanjutnya bersabda lagi kepada pemuda tersebut, apakah engkau suka jika hal itu dilakukan kepada putrimu? Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ya, dengan pertanyaan seperti itu. Pemuda tersebut menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Ya, demikian juga orang lain, mereka tidak ingin hal itu menimpa putri-putri mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah engkau suka jika hal itu dilakukan kepada bibi-bibimu dari saudari ayahmu, ya, kepada bibi-bibimu dari saudari ayahmu? Maka pemuda tersebut mengatakan, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak suka. Maka Nabi bersabda, demikian juga orang lain, mereka juga tidak ingin hal itu menimpa kepada bibi-bibi mereka. Terus kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau suka jika hal itu dilakukan kepada bibi-bibimu dari saudari ibumu? Maka pemuda tersebut mengatakan, tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Ya, maka Nabi bersabda, demikian juga orang lain, mereka juga tidak ingin hal itu menimpa bibi-bibi mereka. Setelah pemuda tersebut menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang rela ibu, putri, dan kerabatnya dizinai, sebagaimana dirinya sendiri juga tidak rela jika hal itu terjadi pada ibu, putri, dan kerabatnya, Rasulullah SAW lantas meletakkan tangan beliau kepada pemuda itu sambil mendoakan Allahumma fir dambah wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Setelah itu kata Abu Umamah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah ini, ya, beliau mengatakan pemuda tersebut akhirnya tidak pernah melirik apapun. Perbuatan zina menjadi hal yang paling dibencinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dan Tobroni, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah nomor 370. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang sudah memiliki karakter iman. Mereka sudah masuk Islam, namun karena kejahilannya, ketidaktahuannya, ya, akhirnya mereka dengan terang-terangan minta izin untuk apa namanya, si pemuda tadi minta izin untuk berzina. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak marah, ya, karena orang tersebut tidak tahu. Akhirnya diajak berlogika, bernalar, ya, akalnya digunakan, ya, agar paham. Itulah cara memahamkan seseorang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sudah beriman, namun mereka karakter belajarnya belum tumbuh. Ini kisah tentang seorang pemuda yang apa namanya itu minta izin untuk berzina. Kemudian kisah lagi tentang perbaikan karakter belajar, ya, perbaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki karakter belajar seseorang yang sudah beriman, ya, yaitu tentang kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ya, kencing di masjid, ya. Kisah ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang orang Badui dan kencing di masjid. Para sahabat Nabi berujar, "Mah, mah." Ya. Itu maksudnya itu melarang, ya. Tahan, tahan. Ya. Melarang orang Arab Badui tersebut dan bermaksud untuk mengusirnya karena jelas kurang ajar itu wong masjid kok dibuat untuk kencing. Ya. Kemudian melihat peristiwa tersebut, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga marah sebagaimana para sahabat, ya? Maka Rasulullah sallallahu bersabda kepada para sahabatnya, "La tuzrimuhu, da'uhu fatarakuhu hatta bala, hatta bala." Janganlah kalian menghentikan kencingnya, biarkanlah dia hingga dia kencing hingga selesai kencingnya, ya. Kemudian setelah itu orang Arab Badui itu setelah kencingnya selesai, kemudian Nabi bersabda kepada orang Badui tersebut, "Inna hadihi al-masajida la tasluhu li syai'in min hadal bauli walal qadari." Jadi ibaratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Arab Badui tersebut, ya, orang yang masih jahil, ya, sudah beriman tapi masih belum berilmu, ya, beliau bersabda, "Masjid ini itu tidak sepantasnya itu dikotori dengan kotoran, dengan kencing dan air besar." Ya. Kemudian beliau bersabda, "Innama hiya lidzikrillahi azza wajal wa sholati wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid hanya untuk diperuntukkan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an dan sholat, ya. Kemudian Nabi bersabda kepada salah seorang sahabatnya, ya, "Kum fa'tina bidalwin min ma'in fasunnahu alaih." Berdirilah, ambillah seember air dan guyurlah kencing tersebut dengan air seember tersebut. Maka sahabat tersebut melaksanakannya. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, "Fa'innama bu'istum muyassirina walam tub'athu mu'assirin." Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban, ya. Ini yang dialogkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian dalam riwayat Abu Hurairah, ya, maka melihat perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulianya akhlak beliau, ya, akhirnya orang Badui itu berkata, "Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, ya, dan janganlah engkau sayangi yang lainnya." Nah, maka mendengar seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh engkau telah mempersempit perkara yang luas." Nah, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki karakter belajar seseorang yang mereka sudah beriman, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah ya kepada orang tersebut ya, namun dengan menumbuhkan nalar ya, berdialog dengan akal sehat untuk menggunakan pikiran mereka sehingga mereka menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan karakternya akhirnya tumbuh ya, karena melalui apa namanya metode yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Terus selanjutnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai agak keras ya, yaitu kepada orang-orang yang sudah memiliki karakter iman ya, mereka sudah berilmu dan mereka ternyata lalai. Itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan yaitu dengan keras sekali ya. Yang insya Allah pembahasan itu akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Jadi bisa kita katakan bahwa dari hasil apa namanya belajar kita bersama pada pekan yang lalu dan hari ini, maka untuk mereka-mereka, orang-orang yang karakter imannya belum tumbuh dan karakter belajarnya belum tumbuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan kelembutan ya, tidak ada balas dendam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Maka oleh karena itu ya, kita sebagai orang tua apabila kita masih apa namanya mengetahui bahwa anak kita karakter imannya belum tumbuh ya, maka sering sekali orang tua itu merasa tidak sabar ya, seolah-olah mengharuskan dirinya harus marah kepada anak tersebut. Sebagai contoh seperti ini, seorang anak sholatnya masih ugah-ugahan ya, sholatnya ugah-ugahan, kalau tidak disuruh mungkin dia nggak sholat itu ya, kalau tidak dipaksa mungkin dia nggak sholat, padahal sudah akil balik, dia sudah taklif yaitu sudah memikul beban syariat. Nah ini pertanda bahwa dia karakter imannya nggak tumbuh gitu. Maka apabila kita menerapkan atau memperbaiki karakter anak tersebut ya, dengan metode yang tidak Nabi contohkan yaitu dengan kemarahan dan sebagainya, bukan akhirnya anak tersebut akhirnya menjadi patuh ya, menjadi beriman kepada Allah, justru malah makin menjauh ya. Ini seharusnya kita lembut kepada anak tersebut. Kalau kita mengetahui bahwa karakter imannya itu enggak tumbuh gitu, kita lembut kepada anak kita tersebut ya, kita ajak dialog sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdialog kepada para sahabat-sahabat yang diperbaiki karakternya. Jadi makanya menahan kemarahan ya, itu sangat penting dalam mendidik anak-anak kita ya. Memang kadangkala di mata kita anak-anak kita menjengkelkan ya. Kita sudah bekerja keras dari pagi sampai sore membanting tulang ya. Kadangkala dapat uang, kadangkala tidak ya. Kemudian sampai rumah anak bikin jengkel, mereka tidak mau berterima kasih kepada kita. Akhirnya muncullah kemarahan pada diri kita. Ingatlah ketika kita marah seperti itu, tahan marah itu, kemudian kita ucapkan doa kebaikan untuk anak-anak kita. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar doa itu dan akan mengabulkannya. Ini antara lain bahwa betapa pentingnya kita untuk mengilmui tentang pendidikan terhadap anak-anak ini. Nah sehingga bukan hanya kita berprasangka-sangka saja, mengira-ngira saja, sehingga dalam mendidik anak-anak kita hanya menuruti hawa nafsu kita. Kita hanya ikut-ikutan bagaimana dulu bapak-bapak kita mendidik kita ya, tanpa kita belajar bagaimana Nabi mendidik kita, mendidik sahabatnya ini. Jadi janganlah kita dalam pendidikan ini hanya berprasangka, mencoba-coba tanpa kita belajar ya, kita mencontoh, tanpa kita mencontoh kepada guru yang terbaik yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya kesempatan kali ini kita memperbaiki karakter belajar kepada anak ya, tetap dengan kelembutan, dengan dialog, dengan menumbuhkan nalar mereka. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada operator. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan materinya tadi tentang beberapa kisah, tepatnya kira-kira 3 kisah ya Ustaz ya, tentang perbaikan karakter yang dicontohkan dari nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi kedua, sesi interaktif tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar radio Mutiara Quran, sobat dan keluarga Qurani dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustaz, silakan Anda dapat menghubungi line telepon kami di 08213645 6545, 08213645 6545, atau melalui pesan singkat SMS atau WhatsApp ke nomor 0895 3990304 17. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan yang pertama datangnya dari Bapak Arifin di Karangroto. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dengan adanya media dakwah Radio Mutiara Quran. Kemudian beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara merecovery sholat saya dan saya jarang membaca Al-Quran. Demikian Ustaz, silakan Ustaz. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Arifin ya, Pak Arifin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Pak Arifin dan keluarga sehingga Pak Arifin dan keluarga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, yang itu merupakan bekal kita apabila besok di hari kiamat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merecovery ini ada dua macam ya, secara garis besar yaitu merecovery diri kita sendiri sebagai orang tua, kemudian kita sebagai orang tua merecovery orang lain atau sebagai pendidik merecovery orang lain. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Arifin ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, yaitu bagaimana untuk merecovery diri sendiri ini. Jadi perlu diketahui para bapak-bapak, ibu-ibu, ya pendidik semuanya, sebelum kita merecovery orang lain, ya sebelum kita menumbuhkan karakter orang lain yang tidak tumbuh pada masa emasnya, maka terlebih dahulu kita merecovery diri kita sendiri, kita tumbuhkan karakter kita, kita tumbuhkan karakter kita. Yang pertama, yang kita tumbuhkan pada diri kita ya, apabila kita mungkin sholat masih malas-malas ya dan sebagainya, maka mari kita muhasabah, kita melakukan tazkiyatun nafas ya, kita melakukan penyucian jiwa kita ya, kita merenung ya, kita pada malam hari hanya kita sendirian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkholwat ya, berduaan menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu yang insyaallah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal ini adalah recovery karakter iman, itu yang harus pertama ditumbuhkan ya. Kemudian setelah itu kita yakin bahwa Allah ada, Allah melihat kita ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang ihsan ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang ihsan, fa akhbirni anil ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini adalah ihsan. Dan ini bisa kita lakukan apabila kita merecovery karakter iman kita. Kemudian apabila kita merasa bahwa kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabah ya. Kita kemana-mana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah melihat ya. Maka insyaallah taala, maka benih-benih keimanan pada diri kita mulai tumbuh. Kemudian setelah kita betul-betul agak mutkin ya, mantap dengan adanya sikap tersebut kepada Allah, merasa diawasi, maka selanjutnya kita merecovery yaitu karakter belajar kita ya. Maka kita bisa memaksakan diri kita ya. Kalau orang memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah namun karakter iman belum tumbuh, maka ibarat orang itu beribadah belum sampai kepada hati, maka hasilnya adalah kecapean, kebosanan. Karena apa? Enggak sampai kepada hati, enggak sampai kepada ikhlas gitu. Padahal keikhlasan itu adalah kaitannya dengan keimanan, dan itu ditumbuhkan pertama kali sebelum karakter lain ditumbuhkan. Maka dalam recovery juga urutannya seperti itu, karakter iman dulu, setelah karakter iman tumbuh, kemudian karakter belajar, setelah itu baru karakter kinerja atau bakat ini. Jadi untuk merecovery diri sendiri berarti ya dengan melakukan tazkiyatun nufus ya, yaitu kita melakukan pensucian diri kita, antara lain apa, kita mungkin bisa memaksakan diri kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai contoh seperti ini, saya pernah mendengar dari seorang ustadz ya, yaitu Ustadz Abdul Taslim hafizahullah taala, pada saat beliau mengisi kajian ya, bahwa sesungguhnya hati kita itu bisa jadi sakit. Nah, ini antara lain indikator bahwa karakter iman kita enggak tumbuh gitu. bahwa sholat malam itu adalah lezat, ya, sholat malam itu adalah apa namanya nikmat, itu adalah sudah mafhum, ya, diketahui dalam dalil-dalil apapun bahwa itu adalah kenikmatan. Namun dalam kenyataan dalam kita melakukan sholat malam tersebut, ya, ternyata ada rasa berat, ya, maka itu pertanda bahwa hati kita belum sehat, ya, karakter iman kita belum tumbuh. Maka beliau Hafidzahullah Ustaz Taslim itu mencontohkan sebagai seseorang yang memiliki makanan favorit, ya. Sebagai contoh, misal seorang memiliki makanan favorit, sebagai contoh adalah bakso misal. Kemudian pada saat badan itu sakit, ya, yang bakso itu sebenarnya itu nikmat, ya, lezat bagi dia, enak sekali bagi dia. Akhirnya karena kondisi badannya sakit, akhirnya menjadi gak enak. Itu pertanda badannya sakit. Nah, terus kemudian bagaimana biar badan ini menjadi sehat? Ya diobati. Biasanya orang mengobati badan itu gak enak. Kadang-kadang harus meminum obat atau jamu yang rasanya pahit, ya. Terpaksa harus minum seperti itu dan harus dipaksakan. Ya, karena apa, tidak ada orang yang hobinya itu makan jamu, itu enggak ada, ya, kecuali untuk pengobatan, ya, karena pahit rasanya. Maka minum jamu atau obat tersebut adalah untuk pengobatan, itu harus dipaksakan. Diri kita memaksakan diri sehingga diharapkan nanti setelah kita memakan obat atau minum jamu tersebut itu menjadi sehat badan kita. Yaitu dengan pemaksaan. Kemudian setelah badan kita menjadi sehat, baru akhirnya kita bisa menikmati apa yang sebenarnya lezat tersebut, yaitu bakso itu tadi. Demikian juga pada saat kita tidak bisa menikmati lezatnya sholat malam, ya, ya, apabila kita sudah merasa apa namanya tumbuh, ya, kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah sudah tumbuh, maka kita paksakan diri kita. Namun apabila keimanan belum tumbuh, kalau dipaksakan malah bisa menjadi tambah busan. Itu urutannya seperti itu, ya. Jadi pemaksaan itu dilakukan, pemaksaan kepada diri kita itu dilakukan apabila kita sudah melakukan tazkiyatun nufus, ya, sudah melakukan apa namanya muraqabah, yaitu berusaha merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Demikian itu untuk merecovery diri sendiri yang sebenarnya itu adalah tazkiyatun nufus. Demikian. Ustaz, apa mungkin perlu juga untuk lebih mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ya, untuk mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memang setelah kita merasa diawasi tadi, maka kita tumbuhkan karakter belajar kita, yaitu untuk mengenal siapa? Yaitu belajar untuk mengenal Allah, gitu. Yaitu kita memperdalam tentang ilmu tauhid, ya. Dan itu ilmu yang harus kita dalami, karena itu ilmu-ilmu yang penting, ya. Ilmu-ilmu yang penting, ya. Kenapa ilmu itu penting? Karena terkait dengan bidang yang dipelajari, ya. Terkait dengan materi yang dipelajari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi oleh karena itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya menumbuhkan karakter belajar itu adalah ilmu tauhid terlebih dahulu sebelum kita mempelajari yang lain. Karena itu pokok. Dan ilmu tauhid itu nanti kaitannya dengan keikhlasan kita, dan itu kaitannya dengan hati kita, ya, dengan hati. Maka sebelum kita mengembangkan atau menumbuhkan otak atau pikiran kita dan menumbuhkan fisik kita, maka terlebih dahulu yang ditumbuhkan adalah hati kita. Nah, sedangkan menumbuhkan hati itu adalah dengan keimanan. Keimanan kalau kita lihat materi pembelajaran itu adalah tentang ilmu tauhid. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Arifin di Karangroto tadi yang bertanya. Dan kami terima kasih sekali lagi pada Bapak Arifin. Kami senantiasa butuh doa dari Pak Arifin dan pendengar yang lainnya supaya Radio Mutiara Quran lebih bermanfaat lagi bagi para pendengar sekalian. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya di belakang Pak Arifin yang sudah masuk di 0895399030417. Datangnya dari Bapak Burhan, beliau bertanya, Ustadz, tolong dijelaskan perbedaan antara tegas dan kasar dalam hal ini mengatur anak untuk sholat, karena kitanya akhirnya terlalu lunak dan lembek karena tidak boleh marah dalam mendidik anak usia 10 tahun untuk sholat. Bagaimana penjelasannya, Ustadz, antara tegas dan kasar? Silakan, Ustadz. Bapak Burhan, ya, semoga Allah SWT menjaga Bapak dan keluarga Bapak dan memudahkan untuk mendidik anak-anak Pak Burhan. Antara tegas dan kasar, ya, kalau tegas itu adalah diiringi dengan keyakinan, tidak dengan emosional. Sedangkan kasar itu diiringi dengan emosional atau kemarahan. Itu antara yang pertama, bedanya adalah di situ, ya. Jadi tegas itu belum tentu kasar, ya. Dan kasar pun belum tentu tegas. Ini yang dimaksud tegas di sini adalah kita berusaha menegakkan aturan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan keluarga kita, terutama dalam mendidik anak-anak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, ya. Para sahabat mengatakan seperti ini. Maka kamu hendaklah sudah wajib bagi kalian, ya, para anak-anakku, ya, untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu namanya tegas, ya. Namun kalau kasar, ya, itu biasanya dasarnya adalah bukan kepada dasar pendalilan atau syariat, tapi dasarnya adalah emosi diri, ya, emosi diri dari orang tua kepada anak-anaknya, sehingga kemarahan tersebut seolah-olah, ya, seolah-olah bagi orang tua yang tidak menyadarinya itu seolah-olah ketegasan, padahal sesungguhnya itu adalah bukanlah ketegasan, karena dasarnya adalah emosional, bukan karena ilmu. Itu antara lain bedanya di situ. Terus kemudian, kapan kita boleh bersikap tegas kepada anak? Ya. Perlu diketahui para orang tua yang tegas itu bukan berarti orang tua yang wajahnya itu sangar, ya. Bukan berarti orang tua yang tegas itu wajahnya itu sulit tersenyum, ya. Bicaranya kalau hanya pas marah saja, tidak seperti itu. Yang dimaksud tegas itu yaitu orang tua yang berpegang teguh kepada syariat agama Islam ini, ya. Walaupun mungkin sambil bermain dengan anak-anak, walaupun mungkin sambil bercanda kepada anak-anak, itu bisa dikatakan tegas. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak juga bermain, juga bercanda. Berarti ketegasan untuk memegang contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketegasan itu ya dilakukan sejak kita belum punya anak, itu. Itu harus dilakukan tegas, itu. Ya. Ya. Sejak kita memilih istri pun juga harus tegas. Karena ada syarat-syarat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai anak itu lahir, kemudian umur 0 sampai 7 tahun semuanya harus dengan ketegasan. Namun ketegasan gini sekali lagi jangan diartikan seperti orang yang penuh emosional, ya, orang yang sulit tersenyum, ya, orang yang tidak ramah, itu seperti itu. Nah, kemudian kapan anak itu boleh dihukum, ya, itu yang mungkin yang dengan tegas kebanyakan orang, ya, boleh dihukum itu adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin, dan pukullah mereka, anak-anakmu itu, ya, apabila mereka enggak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Nabi SAW, nanti malah jadi tuman gitu loh. Maka malah jadi terus keterusan, akhirnya dia setiap melakukan sholat tujuannya mesti hati, ya, insya Allah tidak, karena setiap anak itu memiliki fitrah, ya, memiliki fitrah untuk mencintai Rabb-nya, memiliki fitrah untuk senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya sering sekali kata-kata keterusan itu, karena apa? Karena tidak melihat bahwa anak juga memiliki karakter perkembangan, bahwa anak juga ternyata kondisinya adalah masih fitrah, cenderung kepada kebaikan itu. Jadi kita harus selalu berpikir positif kepada anak kita. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari Al Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Burhan tadi yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan kurang lebih sama Ustaz, datangnya dari Abu Uwais di Bangetayu. Beliau bertanya, bagaimana jika mendidik anak yang sudah akil balig dengan reward dan punishment atau hadiah dan hukuman, apakah diperbolehkan? Jika boleh, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak dengan menggunakan cara ini? Silakan Ustaz. Ya, jadi dalam mendidik anak ada istilah reward and punishment, yaitu dengan diberi hadiah, diberi pujian apabila itu berbuat baik, kemudian dihukum apabila dia itu berbuat salah. Di dalam konsep pendidikan karakter nabawiyah ini, ya, dalam hal hukuman, ya, dalam hal hukuman ini, yaitu ada istilah konsekuensi learning, ya, atau disebut konsekuensial learning, yaitu pembelajaran yang menuntut anak itu berkonsekuensi terhadap apa yang dia lakukan. Jadi sebagai contoh seperti ini, apabila seseorang anak itu melakukan kesalahan, sebagai contoh ya, dia harusnya itu usia 10 tahun itu sudah mandiri dalam sholat harusnya. Namun dalam kenyataan apabila dia itu sholat di masjid, ya, ternyata dia masih ramai, ya, masih bercanda, masih bicara, masih gerak-gerak, tidak tumakninah, ya. Maka kita sebagai pendidik itu tidak terus menghukum anak tersebut kemudian suruh melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat tersebut, ya. Maka sebagai contoh dalam konsep konsekuensial learning ini, ya, jadi pembelajaran yang berbasis dengan konsekuensi itu, antara lain kita ajak dialog setelah dia sholat, ya, diajak dialog sesungguhnya pembatal sholat itu apa saja. Nah, antara lain berbicara, kemudian tidak tumakninah, ya, kemudian banyak gerak yang tidak diperlukan, itu berarti sholatnya batal. Kemudian ditanyakan kepada anak yang melakukan itu tadi pada saat sholat melakukan itu apa tidak. Nah, maka kondisi kita jangan kondisi marah, ya, kalau marah anak akan cenderung berbohong. Maka kita berusaha untuk tenang, ya. Maka apabila anak mengatakan, oh iya tadi saya masih ngobrol, masih apa namanya, guyonan sama teman-teman, nah itu pertanda bahwa sholatnya batal. Nah, kalau orang sholatnya batal, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti harus mengulang sholatnya. Maka anak tersebut tanda kutip dihukum, ya, dengan apa? Mengulang sholatnya. Ini yang disebut dengan consequential learning, yaitu hukuman yang sesuai dengan konsekuensi, ya, akibat perbuatan anak tersebut. Jadi hukuman itu terkait dengan pelanggaran anak, ya. Tapi apabila anak tidak sholat, apa namanya, sholatnya tadi belum tumakninah, ya, kemudian setelah itu kita hukum dengan membersihkan WC, ya, atau mungkin dihukum dengan menurut kita baik, yaitu suruh menghafal, ya, menghafal tiga ayat, ya, tiga ayat Al-Quran, ya, tiga ayat Al-Quran. Akhirnya anak bisa berpikir seperti ini, ternyata ayat Al-Quran itu digunakan oleh ustadz atau guru saya untuk menghukum, ya. Akhirnya dikhawatirkan ada persepsi negatif terhadap Al-Quran, ya. Dan khawatirnya nanti dia akan membenci dengan Al-Quran, ternyata Al-Quran digunakan untuk menghukum. Nah, ini. Jadi itulah antara lain dalam hal punishment, ya, reward dan punishment ini, kita perlu mengetahui bahwa hukuman itu harus selalu terkait dengan akibat perbuatan anak itu. Contoh lagi, antara lain ada seorang anak yang senangnya itu membuang kopiah temannya itu, ya. Mungkin bisa saja kita langsung menghukum, kamu berdiri di sana di pojok. Nah, dihukum, mungkin di kelas suruh berdiri. Nah, ternyata itu tidak mendidik itu. Anak akan muncul rasa dendam, ya. Sebenarnya enggak ada kaitannya, wong saya membuang kopiah kok di sini suruh berdiri, kan enggak ada kaitannya. Nah, bagaimana antara lain contoh kita menerapkan consequential learning tersebut pada anak yang senang membuang kopiah tersebut? Maka anak yang kopiahnya dibuang sama yang suka membuang tadi dipanggil berdua, ya. Terus kemudian masing-masing suruh menggunakan kopiahnya. Kemudian anak yang kopiahnya tadi dibuang suruh gantian buang kopiah anak yang membuang tadi, yang usil tadi. Nah, maka apabila anak yang pertama itu apa namanya dibuang kopiahnya tidak terima, kita tinggal membalikkan. Kalau kamu kopiah apa namanya tidak diterima, apa namanya tidak terima dibuang oleh orang lain atau temanmu, maka kamu jangan membuang, ya, jangan membuangnya. Ini juga dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang minta izin berzina tadi. Itu sebenarnya consequential learning itu, ya. Nabi tidak menghukum kemudian dimarahi, ya, kemudian ditahdir atau didiamkan, tidak, ya. Tapi dengan consequential learning, ya. Jadi akibat yang dia lakukan ternyata orang lain juga enggak suka. Demikian, Mas. Baik, demikian jawaban dari Al-Ustaz. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak atau Abu Owais tadi yang bertanya dari Mengetayu. Ustaz, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Datangnya dari Pak Yuli di Telogomulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan cara memberi ketegasan kepada anak berdasarkan ketegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengambil kembali kurma zakat yang dimakan oleh cucunya Hasan radhiyallahu an ketika masih kecil, padahal Hasan ketika bermain pada waktu Nabi, apa mungkin begini Ustaz, padahal Hasan dibiarkan ketika bermain pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat dibiarkan, Ustaz. Adakah riwayat umur Hasan ketika itu, Ustaz, sehingga banyak orang tua sekarang yang membiarkan anaknya bermain ketika sholat jamaah yang sebetulnya berpeluang memutuskan sutroh. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap cucunya Hasan dan Husain dalam riwayat, yaitu cucunya itu naik di punggung Nabi main kuda-kudaan, itu yang rajih ya, itu masih di bawah 7 tahun umurnya. Sebab tidak mungkin anak yang sudah umur 7 tahun lebih main kuda-kudaan di punggung Nabi. Jadi masih kecil. Termasuk yang memakan kurma, ya kurma dari apa namanya itu zakat ya. Kemudian dengan tegas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan, ketegasan apa yang harus dilakukan kepada anak yang masih kecil ya, yang terutama di bawah 7 tahun ya, terutama masa-masa penumbuhan egosentris mereka ya, masa-masa penumbuhan karakter iman mereka, yaitu apabila hal tersebut itu sangat membahayakan anak tersebut. Sebagai contoh, ada seorang anak kecil ya, dia ternyata apa berada di tepi lantai 2 dan hampir jatuh. Enggak mungkin kita terus membiarkan ya dengan santai ya, tanpa adanya khawatir dia jatuh. Karena apa? Kalau dia jatuh di situ sangat berbahaya bagi dia. Bisa jadi dia bisa patah tulang atau bisa jadi bisa meninggal dunia. Maka di situ bisa jadi kita menarik anak itu dengan kerasnya ya. Dengan kerasnya, karena apa? Akan terjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Demikian juga yang dilakukan oleh cucu Nabi ketika memakan kurma zakat tersebut ya. Karena itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apabila sudah termakan ya, sudah menjadi satu dengan daging itu, repot sekali sudah, enggak bisa dipisahkan ya. Maka dengan segera Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu keadaan yang membahayakan, akhirnya terkesan beliau kasar ya. Itu yang disebut dengan istilahnya tegas. Jadi intinya ketegasan itu adalah apabila hal itu sangat membahayakan bagi anak tersebut ya. Terus kemudian bagaimana dengan orang tua sekarang yang membiarkan anak-anak mereka? Sebenarnya bukan membiarkan itu, tapi mereka itu sebenarnya menumbuhkan apa namanya imaji positif mereka terhadap sholat ya. Terkadang mereka memutuskan soft ya, pada saat awal berdiri semua, tapi begitu setelah takbiratul ihram atau rokaat pertama atau kedua, mereka pada lari dari shof tersebut sehingga shof itu longgar. Maka hal itu bisa diantisipasi, yaitu antara bergeser ya, bergeser orang yang berada di sebelahnya ya, bergeser sehingga shof itu menjadi rapat kembali. Nah, dan itu tidak mengapa ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat apa cucunya ikut, beliau juga menggendong cucunya ya, khususnya digendong, nanti diturunkan lagi, bahkan yang bermain kuda-kudaan itu sampai beliau susunya lama sekali itu. Dan itu sangat mengganggu memang. Ya mengganggu, karena beliau sebagai imam waktu itu, kemudian para sahabat sedang makmum ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mulia, namun dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita rinci ya tentang ketegasan ini ya. Jadi ketegasan kepada anak yang masih kecil itu apabila hal tersebut sangat membahayakan ya. Namun apabila hal tersebut tidak membahayakan, masih bisa diantisipasi ya, maka tidak ada namanya kita kasar ya kepada anak-anak kita. Demikian. Untuk tadi ditanyakan hukum memutus sutra, Ustaz, bagaimana hukumnya, Ustaz? Jika ada hukum memutus sutroh yang anak ya, berlari ya, di depan kita, Ustaz, ya, waktu sholat. Jadi hukum memutus sutroh, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kepada kita, kalau kita sholat tidaklah kita mendekati sutroh. Sutroh itu terutama untuk imam dan orang yang sholat munfarid atau sendirian, ya, yang jaraknya kira-kira antara kita, ya, kita dengan sutroh tersebut paling jauh itu satu hasta, ya, antara tempat sujud kita. Nah, Nabi memerintahkan kepada kita, apabila ada orang melewati di depan kita, antara kita dengan sutroh tersebut, maka tahanlah, gitu loh. Ya tahanlah itu, ya. Apabila dia enggan, tetap kita tahan, karena sesungguhnya bersama dia itu setan. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita berusaha untuk menahannya. Ya. Maka bisa kita lihat bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggeser ya Anas bin Malik pada saat sholat berdua, kepada Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas, sholat kemudian digeser, yang tadinya beliau berada di kiri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian digeser ke kanan. Itu gesernya tidak lewat depan, ya, karena depan itu ada sutroh. Digesernya adalah melalui lewat belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi intinya apabila ada orang melewati di depan kita, antara kita dan sutroh, maka tahan semampu kita, ya, tahan semampu kita. Nah, permasalahannya sekarang apabila yang lewat itu anak-anak. Ya, yang melewati itu adalah anak-anak. Sedangkan anak itu belum paham, ya, belum paham tentang itu. Kemudian apabila kita menahan anak tersebut, bisa jadi anak itu akan berpersepsi negatif tentang sholat. Ternyata sholat itu tidak menyenangkan. Maka dalam hal ini, ya, ini adalah kaitannya dengan takdib, ya. Kita tetap berusaha untuk mencegah anak tersebut, tapi dengan kelembutan, ya. Mencegah anak untuk tidak lewat di depan kita, antara kita dengan sutroh, ya, itu untuk takdim kepada anak-anak kita, ya, karena anak kita itu masih hatinya masih lembut halus. Apabila kita mencegahnya sebagaimana mencegah orang tua yang lewat depan kita, maka bisa jadi anak itu menangis, ya, bisa jadi dia akan membenci masjid ini, karena di masjid itu ternyata saya itu didorong oleh orang, ditahan oleh orang, sehingga badan saya menjadi sakit. Itu dikhawatirkan seperti itu. Jadi intinya tetap kita berusaha untuk mencegah anak kecil yang lewat di depan kita, tapi dengan kelembutan, ya, dengan tujuan adalah untuk takdir bagi anak tersebut. Demikian. Baik, Ustadz, ini pertanyaannya masih tertinggal, Ustadz, ya. Tadi ada pertanyaan, adakah riwayat Ustadz Hasan radhiyallahu an ketika itu, Ustadz, yaitu dua riwayat tadi, ketika makan kurma zakat dan ketika bermain-main ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, Ustadz, di umur berapakah yang ketika bermain di waktu sholat, dan di umur berapakah ketika memakan zakat? Tadi pertanyaannya lebih condong ke hal tersebut, Ustadz. Iya, adakah jadi riwayatnya? Kalau menurut itu, jadi berapa umur Hasan, ya, atau Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik di punggungnya Nabi dan ketika makan kurma zakat tersebut? Kalau menurut Syekh Jamal Abdurrahman, ya, di dalam bukunya Atfalul Muslimin Kaifa Robbahum Nabiul Amin, ya, jadi itu diletakkan kepada pendidikan Nabi kepada anak usia 0 sampai 4 tahun. Ya, 0 sampai 4 tahun itu kalau dalam bukunya Syekh Jamal Abdurrahman tersebut. Kemudian kalau hadis yang menyebutkan umur, ya, tentang Hasan tersebut, belum pernah saya menemukan tentang hadis tersebut. Tapi insya Allah, ya, bahwa usia pada saat cucu Nabi itu makan kurma dan berada di punggung Nabi bermain kuda-kudaan itu adalah masih di bawah 7 tahun, sehingga itu kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari hadis tersebut. Itulah masa-masa penumbuhan karakter keimanan. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian pertanyaan Anda dari Bapak Yuli di Telogomulia sudah dijawab panjang lebar oleh Al-Ustaz. Karena pertanyaan dari Pak Yuli ini satu, tapi sepertinya terdapat banyak pertanyaan, Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi, Ustaz, atas penjelasan dan jawabannya dari pertanyaan tersebut, Ustaz. Sepertinya waktu sudah kita batasi atau terbatas, Ustaz. Silakan ada kesimpulan, Ustaz. Ya, ini ada sedikit kesimpulan, ya. Sebenarnya ini adalah nasihat untuk kita semua, para pendidik, ya. Jadi mendidik itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi diri kita. Semua orang tua itu diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anaknya, dan itu adalah hak anak-anak kita, ya. Terutama dalam usia 0 sampai balig ini. Karena sesungguhnya apa namanya, ada doa yang dilantunkan anak, yang dipanjatkan oleh anak kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tuanya. Rabbirham huma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihilah mereka, kasihanilah mereka, sayangilah mereka berdua, yaitu ayah dan ibu, sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Kata shaghir di sini, ya, shaghir di sini adalah kondisi masih anak-anak. Sedangkan kondisi anak-anak itu adalah 0 sampai balig. Setelah balig kondisinya adalah dewasa. Karena dalam Islam itu fase pertumbuhan manusia itu dibagi menjadi dua secara garis besar, anak-anak dan dewasa. Anak-anak adalah sebelum balig, sedangkan setelah balig adalah dewasa. Maka doa tersebut itu ada syarat di belakangnya, kama robayani shaghira, itu yaitu sebagaimana mereka mendidik waktu kecil. Padahal biasanya kita waktu anak-anak kita kecil kita titipkan gitu, ya, seolah-olah kita hanya mencari nafkah saja. Pokoknya sih penting dapat uang, ya, bisa bayar sekolah, selesai. Ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kita masih ada perlu apa namanya itu pendekatan pembersamaan terhadap anak-anak kita. Karena apa? Karena mendidik anak itu tidak bisa didelegasikan, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Ya, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Misal kita datang kepada seorang guru di sekolah, Pak Guru, saya titip anak saya, pokoknya saya pasrah bongkoan ya. Saya tak tugas apa namanya mencari uang, yang penting nanti SPP-nya lancar. Ya. Kemudian uang pangkal, uang gedungnya semuanya lancar. Ini saya titip anak saya, tanggung jawab ini tak serahkan jenengan, saya tak bekerja. Itu enggak bisa seperti itu, ya. Sebab besok yang ditanya itu bukan gurunya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ditanya adalah diri kita, yaitu orang tuanya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Baik kita sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang ibu akan diminta pertanggungjawaban tentang pendidikan anak-anaknya. Nah, kemudian termasuk apa namanya? Doa anak tadi, yaitu amal yang tidak terputus, yaitu doa anak yang soleh, ya, termasuk doa tadi kamaru bayini shaghira itu. Nanti kalau kita apa namanya pasrah bongkoan kepada sekolah, ya, pasrah bongkoan kepada pondok pesantren, ya, kita hanya istilahnya di rumah hanya menunggu hasil gitu saja tanpa ikut serta, kadang-kadang berapa bulan sekali baru ditengok, ya. Itu pun menengok hanya tinggal uang saku, ya, uang SPP, kemudian setelah itu tinggal pergi lagi. Nanti khawatirnya kita tidak mendapatkan doa anak yang kamaru bayani shaghira tadi, ya. Karena waktu kecil yang didik adalah para ustadz atau para gurunya, demikian ini. Jadi oleh karena itu para ibu, para bapak, para orang tua, mumpung anak kita itu masih kecil, ya. Tapi kalau sudah terlanjur besar bagaimana? Masih kita sebagai kewajiban sebagai seorang sesama kaum muslimin, ya, untuk saling nasihat menasihati. Kita perbaiki karakter anak-anak kita dalam rangka apa? Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada kata kasep, ya, tidak ada kata kasep. Selalu ada apa namanya peluang untuk beramal soleh. Termasuk apabila seseorang tidak sempat berbakti kepada orang tuanya ketika hidup, masih ada kesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Jadi inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita dalam mendidik anak-anak kita juga banyak sekali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan penumbuhan karakter sesuai masa emasnya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kepada kita bagaimana merecovery atau memperbaiki karakter-karakter terhadap orang-orang atau sahabat-sahabat yang menyimpang apa namanya menyimpang karakternya. Demikian, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila apa yang saya katakan salah atau keliru, ya, itu sebenarnya karena kekurangan saya pribadi dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya, ya. Kemudian apabila benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita harapkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dibimbing, ya, dalam segala hal ini. Kemudian selanjutnya, ya, apabila apa namanya ada sesuatu yang tidak berkenan, ya, di hati panjenengan semua para pendengar, ya, jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan kepada nomor yang nomor telepon atau HP yang telah operator sampaikan, ya, berupa kritik-kritik, saran-saran yang membangun, ya, sehingga harapannya makin hari, ya, makin bertambahnya waktu, makin menjadi lebih baik, itu yang kita harapkan. Karena ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak teori pendidikan yang ada sekarang ini, ya, yang kadangkala kita makin banyak belajar, kadangkala makin bingung, ya. Nanti akan belajar kepada Ustadz A, ternyata pendapatnya seperti ini, Ustadz B seperti ini, dan sebagainya. Jadi banyak sekali konsep atau materi, ya, yang disampaikan, namun semuanya harus, apa namanya, kita bisa memilah, ya, maksudnya memilah ini mana yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita pegang, ya, kita kembalikan ke sana. Jadi keberagaman metode itu semuanya kita kembalikan. Jadi dalam mendidik itu bukan asal sekedar perasaan, ya, bukan asal sekedar niru-niru orang, tapi kita merujuk, ya, kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada